ini adalah video kedua dari pembacaan kitab Sulam Taufik. Yang di video sebelumnya kita sudah selesai membahas makna syahadat, yaitu mengakui bahwa Allah adalah hanya Tuhan yang berhak disembah. Kemudian di video ini kita akan mulai pembahasan tentang makna dari kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anta lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina. Anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan anna sayyidana Muhammadan ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf ibnu Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluhu. Ini panjang sekali ya. Jadi makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita mengetahui dan meyakini dan membenarkan dan juga mengimani bahwa junjungan kita yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah, putra dari Abdullah, lalu cucu dari Abdul Muttalib, Abdul Muttalib putra Hashim, Abdul Manaf dan Al-Qurashi. Nabi Muhammad adalah hamba dan urusan Allah. Jadi kata Qurashi ini jangan dianggap salah tulis ya, karena biasanya Nabi itu nisbatnya ke Quraisy. Quraisy itu setelah roh ada ya, tapi di dalam kitab Sulam Taufik ini tidak ada ya-nya. Itu memang sengaja membuang ya. Jadi kata Quraisy ini huruf ya-nya sebelum sin dibuang. Ini adalah nisbat ke Quraisy. Ya. Jadi kalau tanpa nisbat itu diberi ya, tapi kalau diberi nisbat malah ya-nya dibuang. Mengapa ya-nya dibuang? Karena untuk membedakan antara nisbat Quraisy dengan nisbat hewan yang ada di laut. Ya. Jadi ada ikan ya, ikan yang ada di laut itu yang juga bernama Quraisy. Ikan yang di laut yang makanannya adalah hewan-hewan laut itu juga bahasa Arabnya Quraisy. Jadi supaya tidak serupa dengan itu, maka huruf ya-nya dibuang. Dan Quraisy ini ada yang mengatakan kakek Nabi yang bernama Fihr, ada yang mengatakan Nadhr. Jadi ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan Fihr, ada yang mengatakan Nadhr. Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah ke seluruh makhluk. Ya. Abdullah wa rasuluhu ila jami'il khalqi. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk semua makhluk, ya, baik manusia, jin maupun Ya'juj Ma'juj. Ini yang saya jadikan judul video ya. Jadi Ya'juj Ma'juj itu juga termasuk umat Nabi Muhammad SAW, mencakup pula malaikat dan seluruh nabi dan juga umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi semua makhluk mulai Nabi Adam hingga hari kiamat, bahkan kepada dirinya sendiri itu Nabi Muhammad diutus untuknya. Jadi tidak hanya diutus untuk semua makhluk, tetapi diutus untuk dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena setiap nabi itu diutus untuk dirinya sendiri dengan melakukan syariat-syariat yang diberikan Allah. Jadi nabi itu juga diutus untuk benda-benda yang mati, benda-benda yang tidak memiliki akal. Namun nabi diutus kepada mereka itu adalah utusan yang sifatnya tasrif. Tasrif itu memuliakan. Jadi watak semua makhluk itu memuliakan Nabi Muhammad. Kemudian kalau untuk jin dan manusia itu taklif ya, taklif. Jadi untuk yang tidak berakal itu namanya irsalu tasrif, memuliakan. Untuk yang berakal namanya irsalu taklif, memberikan syariat-syariat, memberikan beban, ya, beban-beban yang berupa syariat. Kalau Nabi diutus untuk manusia dan jin itu ulama sepakat. Yang berbeda pendapat adalah diutusnya Nabi kepada para malaikat. Apakah Nabi diutus ke para malaikat atau tidak, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi juga diutus untuk malaikat, dan diutus untuk malaikat itu taklif. Jadi malaikat juga ada beberapa beban-beban yang harus dilakukan, tapi beban itu yang sesuai dengan malaikat saja, tidak seperti manusia dan jin pada umumnya. Jadi taklif atau syariat yang diberikan kepada malaikat terkhusus syariat-syariat yang layak untuk malaikat. Tapi ada yang mengatakan malaikat itu Nabi diutus kepada para malaikat seperti diutusnya Nabi kepada makhluk-makhluk yang tidak berakal, yaitu irsalu tasyrif, hanya diharuskan memuliakan saja. Jadi tidak harus melakukan syariatnya, tetapi hanya harus memuliakan saja. Wulida bi Makkah. Jadi termasuk yang harus diketahui oleh semua mukallaf adalah Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Makkah. Kemudian mengenai kelahiran Nabi, itu penjelasan dari Arbajuri mengatakan bahwa apakah Nabi lahir dari kelamin ibunya atau dari bawah pusar, itu ada perbedaan ulama, ya. Ada riwayat dari Ibnu Sabuk yang mengatakan bahwa Nabi lahir tidak dari kemaluan ibunya, tetapi dari tempat yang ada di bawah pusar, ya. Mengapa ada pendapat seperti ini? Supaya kita membersihkan Nabi dari tempat kotoran. Jadi tempat lahir anak itu kan tempat kotoran, ya. Jadi supaya Nabi bersih dari itu, maka ada riwayat yang mengatakan Nabi lahirnya tidak dari situ. Dan ini juga tidak terkhusus pada Nabi Muhammad saja. Nabi yang lain itu tempat kelahirannya juga tidak sama seperti manusia biasa, yaitu ada lubang yang berada di bawah pusar, kemudian setelah lahir lubang itu kembali menutup seperti semula. Jadi Nabi adalah seorang yang dilahirkan di kota Makkah. Babu Isa biha, dan Nabi juga diberi risalah Allah juga di kota Makkah. Jadi Nabi diutus untuk semua manusia, ya, untuk semua manusia. Jadi semua manusia itu namanya ummatud dakwah, ya. Jadi umat itu ada dua, ada ummatud dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatud dakwah ini semua orang, mencakup orang kafir, tapi ummatul ijabah ini hanya orang Islam saja. Jadi umat yang menerima ajaran-ajaran Nabi. Wabu isabiha. Jadi Nabi selain lahir di Makkah, Nabi juga diutus di kota Makkah. Kemudian wahajara ilal Madinah, dan harus mengetahui pula bahwa Nabi meninggalkan Makkah atas perintah dari Allah untuk pergi ke Madinah. Jadi hijrah itu artinya meninggalkan kota kelahiran menuju ke tempat lain. Dan Madinah ini memiliki beberapa nama, ya. Madinah ini ada nama lain yaitu Thaibah, ya. Thaibah. Thaibah ini adalah nama yang diberikan oleh malaikat Jibril di malam Mi'raj, di malam Nabi diangkat ke langit. Lalu Madinah juga punya nama lain yaitu Thaibah. Jadi ada nama Thaibah, ada nama Thaibah. Mengapa dinamai Thaibah? Karena kota Madinah ini adalah kota yang suci sebab Nabi hijrah ke sana. Jadi kesucian Madinah disebabkan Nabi hijrah ke sana. Dan sebelum Madinah bernama Madinah, itu namanya adalah Yasrib, ya. Seperti di salah satu ayat Al-Qur'an itu pernah disebutkan kata Yasrib. Itu yang dimaksud adalah kota Madinah. Wa dufina fiha. Jadi tidak hanya hijrah ke Madinah, Nabi juga dimakamkan di kota Madinah. Kemudian mengenai sahabat lain yang dimakamkan bersama Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar, itu ada beberapa pendapat ulama mengenai letaknya ya. Jadi tidak ada yang tahu secara pasti letaknya Umar di mana, Abu Bakar di mana. Ada tujuh pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu dimakamkan di belakang Nabi, di belakang, mundur sedikit dari Nabi. Lalu Umar dimakamkan di samping kaki Abu Bakar. Jadi kepala Sayyidina Umar itu sejajar dengan kaki Abu Bakar. Jadi Umar dan Abu Bakar Umar tidak sejajar dengan Nabi ya, tidak sejajar dengan Nabi. Ini adalah pendapat yang paling masyhur. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa makam Nabi itu ada di depan, kemudian kepala Abu Bakar itu di antara dua bahu Nabi. Kemudian Umar itu kepalanya di samping dua kaki Nabi. Jadi yang kedua. Kemudian yang ketiga mengatakan bahwa kepala Abu Bakar itu di samping dua kaki Nabi, lalu Umar itu berada di belakang punggung Nabi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, makam Nabi itu ada di depan Umar dan Abu Bakar. Jadi dua kaki Abu Bakar berada di samping kepala Nabi, lalu kepala Umar berada di samping kaki Nabi. Kemudian yang keempat, Abu Bakar dimakamkan di belakang Nabi, kemudian Umar dimakamkan di belakang Abu Bakar. Ini yang kelima ya. Kemudian yang keenam, kepala Abu Bakar itu di samping dua kaki Rasulullah, kemudian kepala Umar itu di samping dua kaki Abu Bakar. Lalu yang terakhir, makam Abu Bakar itu berada di belakang makam Nabi, kemudian makam Umar berada di samping dua kaki Nabi. Jadi dari semua riwayat itu, kecuali riwayat yang pertama dan kedua, itu adalah riwayat-riwayat yang memiliki sanad yang lemah ya. Jadi yang kuat hanya riwayat yang pertama dan kedua. Tapi yang paling masyhur itu riwayat yang pertama. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbar bihi. Ini juga termasuk yang harus diyakini adalah bahwa Nabi Muhammad itu orang yang jujur dalam semua informasi yang diberikan. Jadi kita harus meyakini dan membenarkan bahwa Nabi adalah orang yang jujur, orang yang berbicara fakta dalam hal-hal yang diinformasikannya, yaitu mengenai beberapa hukum dan mengenai beberapa hal-hal yang gaib ya, hal-hal yang kita tidak pernah tahu. Bahkan semua ucapan Nabi itu harus kita yakini benar, walaupun ucapan Nabi yang tidak datang dari Allah ya. Walaupun ucapan Nabi yang tidak datang dari Allah, jadi kita wajib mengimaninya. Dan seseorang yang mengingkari satu saja ucapan Nabi, dan itu termasuk hal-hal yang secara pasti diketahui, maka hukumnya kafir ya. Jadi tidak boleh menyalahkan Nabi Muhammad SAW. Wa min dzalika adzabul qabri. Ini sekarang membahas al-maghibat ya, al-maghibat. Termasuk dari informasi yang diberikan Nabi adalah azab kubur ya, azab kubur. Kubur ini adalah azab di alam barzah ya. Alam kubur itu namanya alam barzah. Jadi azab kubur itu kalau terjemah kata itu kan azab yang ada di dalam kubur. Nah, sebenarnya azab kubur ini hanyalah memandang lumrahnya saja, memandang normalnya saja. Normalnya orang yang mati itu dia dikubur. Jadi bukan berarti azab kubur itu azab yang ada di dalam kubur. Artinya kalau tidak dikubur berarti tidak ada azab, bukan seperti itu. Jadi penambahan kata kubur ini hanya melihat normalnya saja. Normalnya orang yang mati itu dikubur, sehingga azab seseorang setelah dia mati itu dinamakan azab kubur. Jadi setiap mayit, ya setiap mayit yang Allah menghendaki menyiksanya, maka dia akan merasakan azab kubur. Dia akan merasakan azab kubur walaupun dia tidak dikubur. Jadi kalau Allah sudah berkehendak menyiksa seseorang, baik dia dikubur atau tidak, dia akan merasakan azab kubur. Walaupun misalkan dia mati disalib, atau dia tenggelam di laut, atau dimakan hewan, atau terbakar dan tubuhnya berubah menjadi abu, kemudian abunya itu sudah tertiup angin, sudah menyebar, walaupun demikian itu dia akan tetap merasakan azab kubur. Dan azab kubur ini juga dirasakan oleh orang-orang kafir, orang munafik, dan orang-orang mukmin yang bermaksiat. Dan azab kubur ini juga tidak hanya berlaku untuk umat Nabi Muhammad, tetapi berlaku pula untuk umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Bukti atau dalil adanya azab kubur adalah firman Allah, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya, bahwa neraka akan diperlihatkan kepada mereka di sore dan pagi hari, di pagi dan sore hari. Itu ayat yang menjelaskan kebenaran azab kubur. Wa na'imuhu, dan kenikmatan kubur. Jadi di dalam kubur itu tidak hanya ada siksa saja, tapi ada juga kenikmatan. Termasuk dari kenikmatan kubur adalah kubur diluaskan oleh Allah. Jadi kuburnya berubah menjadi luas, itu termasuk kenikmatan kubur. Kemudian di dalam kubur diberi lampu, diberi penerang, kemudian dibukakan jendela untuk melihat surga, itu juga termasuk nikmat kubur. Lalu penuh dengan aroma wangi, lalu kuburnya dijadikan taman surga, itu semuanya adalah nikmat-nikmat kubur. Dan semua ini bukanlah kiasan saja, tetapi itu memang nyata, ya. Jadi riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa di dalam kubur nanti kuburnya diluaskan, kemudian ada lampu, ada lentera, dibukakan jendela surga, itu semuanya semuanya seperti hakikatnya, tidak kiasan. Wasu'alul malakaini munkarin wa nakir. Nah, ini termasuk yang harus kita percayai adalah pertanyaan dua malaikat, yaitu munkar dan nakir. Munkar dan nakir itu keduanya artinya mirip, ya, yaitu makhluk yang asing yang sebelumnya kita tidak pernah melihat. Jadi dua malaikat ini dinamakan munkar nakir karena dia mendatangi mayit dengan bentuk yang asing, bentuk yang tidak sama dengan makhluk lain. Jadi sifat mungkar nangkir ini warnanya hitam, ya, keduanya hitam, kemudian matanya berwarna biru, dan matanya itu seperti tembaga, ya, menyala seperti tembaga. Dalam satu riwayat dijelaskan matanya itu seperti kilat, ya. Matanya seperti kilat dan suaranya itu seperti petir. Bila dua malaikat ini berbicara, maka dari mulutnya keluar api. Jadi kalau bicara itu keluar api dari mulutnya. Lalu dua malaikat ini keduanya membawa palu dari besi, palu besi. Andai kata palu itu digunakan untuk memukul gunung, niscaya gunungnya akan menjadi leleh, ya. Jadi palunya ini ya dahsyat sekali, ya. Di dalam satu riwayat lain diceritakan bahwa salah satu dari dua malaikat ini membawa tongkat, dan tongkat ini andai kata diangkat oleh seluruh manusia, seluruh makhluk, seluruh penduduk Mina, kalau dalam hadis, ya, maka niscaya semuanya tidak akan bisa mengangkatnya. Jadi malaikat mungkar dan nangkir ini mendatangi orang-orang yang mukmin, baik dia taat maupun tidak, ya, menurut pendapat yang sahih. Akan tetapi kalau dia mendatangi orang mukmin, itu dia ramah, ya, dia ramah, dan kalau orang mukmin yang ditanya itu bisa menjawab, maka lalu disuruh tidur, ya, enam naumatan arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Tidur pengantin maksudnya tidur yang hanya dibangunkan oleh orang yang dicintai saja. Tetapi kalau mungkar nangkir ini mendatangi orang munafik dan orang kafir, dia membentak-bentak, kasar sekali membentak-bentak. Itu menurut pendapat yang sahih. Jadi semua manusia itu didatangi oleh malaikat mungkar dan nangkir. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa seorang orang mukmin yang bisa menjawab pertanyaan mungkar nangkir, orang mukmin yang mendapatkan taufik dari Allah, itu yang mendatangi tidaklah malaikat mungkar nangkir, tapi malaikat mubasyir dan basyir. Jadi ada malaikat mungkar nangkir, ada malaikat mubasyir dan malaikat basyir. Itu menurut satu pendapat. Kemudian yang harus diyakini selanjutnya adalah wal ba'tsu. Al-ba'tsu dan kebangkitan dari kubur. Jadi ba'tsu ini adalah ungkapan untuk bangkitnya, hidupnya seluruh orang mati, hidupnya seluruh orang-orang yang sudah mati dan keluar dari kuburnya masing-masing, ya, setelah semua tubuhnya yang asli dikumpulkan kembali. Jadi tubuh yang sudah hancur, yang sudah tubuh yang terpisah-pisah itu dikumpulkan kembali, kemudian hidup lalu keluar dari kuburnya. Jadi tubuh yang dikembalikan itu adalah tubuh-tubuh yang dari lahir hingga meninggal itu normalnya masih ada walaupun sudah terpotong sebelum mati. Ya, berbeda dengan bagian-bagian tubuh yang biasanya dipotong seperti kuku, ya. Jadi kuku itu kan tidak mungkin dikumpulkan semua dari lahir sampai mati, kan nanti panjangnya berapa kilo itu. Jadi yang dikumpulkan hanyalah tubuh-tubuh yang normalnya masih ada. Kemudian ada satu riwayat yang menceritakan bahwa salah satu musuh Islam yang bernama Ubay bin Khalaf itu di suatu hari pernah mengejek Nabi Muhammad, ya, pernah mengejek Nabi Muhammad. Dia tidak percaya bahwa Allah mampu membangkitkan manusia setelah mati. Ubay bin Khalaf ini orang kafir yang mengingkari adanya kebangkitan dari kubur. Di suatu hari dia mendatangi Nabi dengan membawa tulang yang kering, ya, tulang yang sudah retak, yang sudah kering, kemudian tulang itu diremuk, ya, tulangnya diremuk. Lalu menemui Nabi dan mengatakan, atarallah hayuh yihada ba'dama bali. Apakah meyakini bahwa Allah mampu menghidupkan tulang ini setelah tulang ini hancur? Nabi menjawab, na'am mayab'atuka wa yudhilakan nar. Ya, benar, Allah akan membangkitkan tulang ini dan Allah juga akan memasukkanmu di dalam neraka. Jadi Allah tidak hanya menghidupkan tulang yang kau bawa, tapi Allah juga akan memasukkanmu ke dalam neraka. Dari kejadian ini maka turunlah ayat awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khosimun mubin. Jadi surat Yasin itu, ayat yang saya baca tadi itu adalah menceritakan kejadian Ubay bin Khalaf yang mengejek Nabi Muhammad. Jadi apakah manusia tidak merenungkan bahwa Allah menciptakannya dari satu air yang hina, ya. Nutfah itu sperma, ya, air yang hina. Tapi setelah dia hidup, setelah dia menikmati kehidupan, dia malah mengingkari kebenaran, ya. Ini yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Ubay bin Khalaf. Kemudian yang harus diyakini selanjutnya adalah wal hasru. Hasr ini adalah ungkapan untuk digiringnya semua makhluk ke satu tempat. Jadi hari di mana semua makhluk digiring dan ditempatkan di satu tempat. Tempat yang digunakan berkumpul adalah tempat yang diambil dari bumi yang suci, ya. Jadi semuanya nanti akan berkumpul di bumi yang suci yang belum pernah ada orang yang maksiat di bumi itu. Jadi bumi yang Allah tidak pernah didurhakai di bumi itu. Tujuan dari mengumpulkan semua makhluk ke satu tempat itu untuk menentukan, ya, untuk menentukan siapa yang berhak neraka, siapa yang berhak surga. Jadi faslul qadha, untuk menetapkan keputusan Allah. Jadi kumpulnya semua makhluk itu tidak hanya makhluk-makhluk yang kelak akan diberi balasan saja. Tidak hanya manusia, tidak hanya jin, tidak hanya malaikat, tetapi mencakup juga makhluk-makhluk yang tidak dibalas, ya, tidak diberi balasan, yaitu hewan-hewan dan hewan-hewan liar, ya. Ini menurut ulama ahli tahqiq. Kemudian yang harus diyakini juga adalah wal kiamah. Kiamah, hari kiamat, ya. Kiamat ini permulaannya adalah fajar di hari Jumat. Jadi kiamat ini nanti terjadinya di hari Jumat, ya, menurut di kitab-kitab salaf itu terjadinya di hari Jumat di waktu fajar. Itu hari pertama, kemudian akhirnya tidak ada batas, ya. Dan kiamat ini adalah suatu yang keniscayaan, suatu yang pasti terjadi. Ada ulama yang bernama Al-Fisni yang menceritakan bahwa kiamat ini nanti menyeluruh ke seluruh manusia dan datang secara tiba-tiba. Jadi tidak ada tanda-tandanya tiba-tiba kiamat. Kiamat ini hanya datang satu kali saja. Maksudnya sekali datang langsung terjadi, langsung semuanya mati, ya. Jadi kiamat ini datang di hari Jumat di siang hari. Tidak ditentukan bulan apa dan tidak ditentukan tahun apa. Dan menurut Al-Fisni, permulaan hari kiamat itu berawal dari malaikat Israfil meniup tiupannya yang kedua, ya. Jadi berbeda dengan pendapat yang pertama tadi. Pendapat ini mengatakan permulaan hari kiamat adalah tiupan kedua dari malaikat Israfil dan berakhir pada tetapnya makhluk di tempatnya masing-masing. Yang penghuni surga sudah bertempat di surga, penghuni neraka sudah bertempat di neraka. Itu adalah akhir dari hari kiamat. Jadi menurut pendapat ini, permulaan hari kiamat itu masih termasuk dunia, ya. Dan akhir hari kiamat itu masuk di akhirat, ya. Jadi kiamat itu bukan dunia dan bukan akhirat, di antara keduanya. Dan lama kiamat, ya, waktu kiamat, durasi kiamat itu satu hari, ya. Durasi kiamat itu satu hari, seperti yang dijelaskan di firman Allah dalam surat As-Sajdah, fi yaumin kana middaruhu alfasanati mimma ta'udun. Jadi satu hari, tetapi kalau dibandingkan dengan hari biasa itu perbandingannya 1:1000. Jadi satu hari tapi rasanya seperti 1000 hari. Di dalam surat yang lain Allah juga berfirman, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ya. Jadi kiamat itu terjadi hanya satu hari, tetapi durasi lamanya itu selama 50,000 tahun. Jadi ini adalah hari kiamat, ya. Satu hari rasanya lama. Mengapa lama? Mengapa terasa lama? Karena di hari itu semua orang sangat ketakutan, sangat merasa terteror, ya, bagi orang kafir, ya. Bagi orang kafir itu sangat merasa terteror sehingga rasanya lama sekali. Tapi kalau bagi orang mukmin, kiamat itu sebentar. Kiamat itu lebih cepat dari melakukan sholat fardu, lebih cepat dari melakukan sholat lima waktu, satu sholat lima waktu. Itu mengenai kiamat. Kemudian wal hisabu, selanjutnya adalah hisab. Hisab ini menghitung amal, ya. Jadi hisab ini maksudnya adalah Allah mencocokkan ya, mencocokkan semua amal manusia, baik amal baik maupun amal buruk, baik berupa ucapan, ataupun perbuatan. Dan semua amal ini akan dihitung secara terperinci setelah mengambil kitabnya masing-masing. Jadi semua amal itu kan dicatat ya, dicatat di satu kitab. Nanti kitabnya diambil dulu, kemudian baru dihitung. Amalnya baru dihitung. Dan hitungan amal ini berlaku untuk semua manusia dan semua jin ya. Jadi berlaku untuk orang mukmin maupun orang kafir dan juga untuk jin, kecuali mereka-mereka yang dikecualikan. Jadi ada juga yang nanti tidak dihitung amalnya karena melakukan kebaikan-kebaikan tertentu. Kemudian yang harus diyakini lagi adalah wasawabu, pahala. Jadi pahala itu harus diyakini adanya. Pahala itu kalau di dalam definisi ulama itu diartikan dengan kasih sayang dan ampunan Allah ya. Kasih sayang dan ampunan Allah yang berhak dimiliki seseorang, dan juga syafaat dari Rasulullah. Jadi makna pahala, makna thawab itu bisa syafaat Rasul, bisa kasih sayang dan ampunan Allah. Kemudian wal adzab, siksa. Siksa itu juga harus diyakini. Yang dimaksud dengan adab adalah semua siksaan yang menyakitkan. Jadi seluruh siksaan yang menyakitkan itu namanya adab. Lalu wal mizanu, timbangan ya. Timbangan itu kalau di dalam kitab salaf bentuknya sama seperti timbangan dunia. Jadi ada dua sisi, ada kiri kanan, kemudian ada tongkatnya ya, ada penyangganya. Dan setiap satu sisi dari dua timbangan itu lebarnya lebih luas daripada tumpukan langit dan bumi, itu besar sekali ya. Dan bagian timbangan kebaikan itu berada di samping kanan arsy. Jadi yang untuk timbangan baik di samping kanan arsy menghadap ke surga, dan timbangan untuk keburukan itu ada di samping kiri arsy menghadap ke neraka. Nanti yang menimbang ini adalah malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril yang menimbang di atas jembatan Shirath. Ini dilakukan setelah menghitung amal. Jadi amalnya dihitung dulu kemudian ditimbang. Jadi malaikat Jibril nanti mengambil tongkatnya. Kemudian di samping malaikat Jibril ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail yang sebagai saksi ya, sebagai orang kepercayaan. Timbangan yang dilakukan malaikat Jibril. Jadi yang berat nanti turun ke bawah dan yang ringan itu nanti ke atas ya, sama seperti timbangan dunia. Wan naru, dan neraka. Neraka ini adalah tempat siksa, rumah siksa. Rumah siksa. Jadi semua neraka yang menurut ulama jumlahnya ada 7 itu semua adalah rumah siksa. Jadi neraka itu jumlahnya 7 ya. Neraka itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat, beda dengan surga. Kalau surga itu berdampingan, kalau neraka itu bertingkat-tingkat. Jadi ada tingkat yang paling atas, ada yang paling bawah. Yang paling atas itu namanya jahanam. Jadi neraka jahanam itu neraka yang paling atas. Di bawah jahanam neraka lazo, di bawah lazo neraka hatomah, di bawah hatomah neraka sa'ir, di bawah sa'ir neraka sakor, di bawah sakor neraka jahim, yang paling bawah namanya hawiyah. Itu 7 neraka. Dan setiap pintu untuk masuk ke neraka, antara satu neraka dengan neraka yang lain itu sama ya, pintunya sama. Dan jarak antara neraka jahanam dan neraka yang paling bawah yaitu sakor, jarak antara jahanam paling atas ya. Jadi bagian paling atas jahanam dan bagian paling bawahnya itu jaraknya selebar sepanjang 705 tahun perjalanan ya. Jadi kalau di kitab itu kan tidak memberi jarak meter atau yang lain, tapi jaraknya adalah perjalanan. Jadi andai kata berjalan menggunakan kendaraan zaman dahulu, unta dan lain-lain, itu baru sampai setelah 705 tahun. Itu jauh sekali. Kemudian wasiratu dan sirat. Sirat adalah jembatan, ya, jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu kan tempatnya tadi paling atas, ya, di atasnya itu ada satu jembatan yang namanya sirat. Sirat ini permulaannya adalah tempat berkumpulnya manusia di mahsyar. Tempat berkumpulnya manusia itu adalah awal sirat. Kemudian akhir sirat, finishnya itu di depan pintu surga. Jadi antara tempat berkumpul seluruh manusia dan pintu surga, dan semua orang akan melewatinya, baik orang-orang dahulu maupun orang-orang nanti, orang-orang sekarang. Di dalam kitab-kitab salaf dijelaskan bahwa sirat ini ukurannya lebih tipis dari satu rambut. Jadi lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Jadi sangat tipis dan sangat tajam. Ini sama seperti pisau, ya, sama seperti pisau. Dan manusia pertama yang melewatinya adalah Nabi Muhammad SAW bersama dengan umatnya. Jadi nanti kita sebagai umat Nabi itu diberi kesempatan untuk melalui lebih dahulu dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang lain. Jadi orang-orang yang tidak memiliki dosa, yang di zaman hidupnya tidak melakukan dosa, mereka akan bisa melewati secepat kedipan mata. Ada juga yang bisa melewatinya secepat kilat menyambar. Ada yang bisa melewatinya secepat angin berhembus, angin yang keras, ya. Ada juga yang melewatinya seperti burung, secepat burung yang terbang. Ada juga yang melewatinya secepat kuda yang larinya kencang. Ada juga yang melewati secepat hewan berkaki empat, ya, kambing, sapi maupun unta yang paling cepat larinya. Ada juga yang melewati dengan berlari, ada yang dengan berjalan, ada yang dengan merangkak, ya, ada yang melewati dengan cara merangkak. Dan ini lama sekali, orang yang melewati sirat dengan merangkak ini lama sekali, jaraknya sangat jauh sekali, sampai-sampai dia mengeluh, ya, mengatakan Robi lima abtok tabi, ya Allah, mengapa engkau berikan aku lambat, ya? Engkau berikan kelambatan padaku, mengapa aku menjadi lambat seperti ini, tidak bisa melewati sirat dengan cepat. Lalu Allah menjawab, lima ubti abik innama begini, ya, Allah menjawab, lam ubti bik innama abto'a bika amaluk. Yang membuat kamu lambat itu bukan aku, kata Allah, yang membuat kamu lambat itu adalah amalmu, amal perbuatanmu. Jadi amal buruk yang kita lakukan di dunia itu nanti bisa memperlambat kita melewati jembatan sirat. Ada satu riwayat yang menceritakan bahwa di saat hari kiamat tiba, nanti akan datang satu kaum, satu kelompok yang melihat sirat, melihat jembatan sirat, dan dia menangis. Lalu di saat dia menangis, ditanya oleh malaikat, kenapa kamu menangis? Mereka diperintahkan untuk segera melewati sirat. Jadi setelah malaikat memerintah mereka, mereka malah tetap menangis. Mereka menjawab, nakhofu minan nar, saya takut masuk neraka. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada mereka, kaifa kuntum tamurruna alal bahar, bagaimana caramu melewati laut? Mereka menjawab, bisufun, kita melewati laut dengan menaiki kapal. Lalu mereka didatangkan satu masjid, ya. Satu masjid didatangkan untuk mereka, masjid yang digunakan sholat mereka. Jadi masjid itu, masjid yang kita gunakan sholat hari ini, itu nanti bisa menyelamatkan kita dari api neraka di saat melewati shirath. Ya, masjid ini akan menjadi seperti perahu, Jadi kita melewati shirath itu menaiki masjid, bisa seperti itu. Ini menurut penjelasan Suhaimi. Kemudian hakikat dari shirath, ya, hakikat dari jembatan shirath adalah rambut dari bulu mata malaikat. Jadi shirath itu menurut cerita dari Ar-Romli, riwayat dari Burhanuddin Al-Halimi, shirath adalah rambut bulu mata malaikat. Kemudian selanjutnya yang harus diyakini adalah wal khawdu. Khawdu ini telaga, ya, telaga. Jadi air banyak yang ada di tanah, ya, telaga, ya. Tanah yang berwarna putih. Jadi tanah yang ada di telaga itu warnanya putih, putih seperti perak, ya, seperti perak, putih seperti perak. Telaga ini sangat luas sekali dan panjangnya itu tidak melebihi lebarnya, jadi sangat luas. Kalau berjalan melalui telaga ini bisa memakan waktu hingga 1 bulan, ya. Jadi luasnya telaga ini mencapai perjalanan 1 bulan. Aroma dari telaga ini lebih wangi dari minyak misik, dan telaga ini memiliki warna setiap minuman surga. Jadi semua minuman surga itu ada di dalam telaga, dan semua rasa makanan surga itu juga ada di telaga ini. Jadi rasanya itu masuk luar biasa, ya, tidak bisa dibayangkan. Dan di telaga ini juga, ini telaga untuk diminum bukan untuk berenang, ya. Di telaga ini juga disediakan gelas-gelas, disediakan cangkir dan gelas yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah bintang. Jadi sangat banyak sekali gelasnya. Dan barang siapa yang minum 1 teguk saja, maka dia tidak akan merasakan haus selamanya. Jadi semua umat itu nanti akan meminum telaga para nabinya masing-masing. Tetapi umat ini terbagi menjadi dua, ya. Nanti terbagi menjadi dua. Umat yang meminum telaga itu terbagi menjadi dua. Ada yang diusir, ada yang tidak diusir. Yang tidak diusir adalah orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang diusir ini terbagi lagi menjadi dua. Jadi dia mau minum tapi diusir, tidak boleh. Ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang diusir karena tidak boleh minum, karena dihalangi, yaitu orang-orang kafir, yang mereka tidak akan bisa minum dari telaga ini. Ada yang diusir karena siksaan mereka, karena untuk menyiksa mereka. Jadi diusir dulu, kemudian setelah diusir dia boleh minum. Itu adalah orang-orang mukmin yang ahli maksiat. Jadi orang Islam tapi dia bermaksiat. Jadi telaga ini adalah minuman yang diminum sebelum masuk neraka. Jadi orang-orang Islam yang maksiat itu kan dia nanti masuk neraka dulu, ya, sebelum masuk surga. Nah, sebelum masuk neraka dia minum telaga ini dulu. Jadi telaga yang diminumnya itu bisa menjadikannya aman dari terbakarnya api neraka. Jadi perut mereka tidak bisa terbakar oleh api neraka karena sudah minum telaga, sudah minum air di telaga ini. Kemudian mereka di neraka, orang-orang yang sudah pernah minum, orang-orang yang sudah minum telaga sebelum masuk neraka ini, dia juga tidak merasakan haus dan tidak merasakan lapar. Nah, ini koneksinya semoga lancar ya. Kemudian menurut pendapat yang sahih, telaga ini diminum sebelum melewati jembatan Shirath dan sebelum pertimbangan amal, sebelum mizan, sebelum menimbang amal. Ini seperti yang dijelaskan oleh jumhur, yang dijelaskan oleh mayoritas ulama. Karena semua manusia yang keluar dari kuburnya itu dalam keadaan haus. Jadi tidak mungkin ada sebagian kaum yang minum dan ada sebagian kaum yang diusir, kecuali mereka dalam keadaan haus setelah bangkit dari kubur. Oleh karena itu, telaga ini letaknya sebelum melewati Shirath dan sebelum penimbangan amal. Dan andai kata telaga ini ada setelah Shirath, maka riwayat yang menceritakan ada orang-orang yang diusir dari telaga itu, riwayat itu tidak bisa dibenarkan. Karena seorang yang melewati Shirath itu sudah tidak kembali lagi ke neraka. Jadi orang yang diusir, orang yang mau minum telaga diusir, itu kan dia sebelumnya masuk neraka, sebelum minum kemudian masuk neraka. Kalau telaga ini letaknya setelah Shirath, berarti kan tidak ada yang diusir. Tidak ada orang yang mau minum kemudian diusir, karena semuanya selamat, semuanya sudah melewati Shirath. Jadi telaga ini letaknya sebelum Shirath. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki dua telaga. Ada telaga yang sebelum Shirath, yaitu di tempat berkumpulnya manusia, dan ini juga sama seperti telaga lain yang dimiliki Nabi. Dan ini adalah telaga yang sebagian orang-orang Islam diusir darinya. Selain itu, Nabi juga punya telaga yang letaknya setelah Shirath ya. Jadi punya dua telaga menurut sebagian ulama. Nah, telaga yang ada setelah Shirath ini semua orang pasti meminumnya, tidak ada yang diusir, karena yang mendatanginya hanya orang-orang yang berhasil melewati Shirath. Jadi tidak bisa sampai ke telaga yang kedua ini kecuali orang yang bersih dari dosa, orang yang selamat dari dosa. Dan semua telaga itu dinamakan Kautsar ya. Semua telaga itu dinamakan telaga Kautsar. Kata Kautsar itu kalau di dalam bahasa Arab artinya adalah kebaikan yang banyak. Lalu menurut satu ulama yang bernama Yusuf ya, Syekh Yusuf, beliau mengatakan bahwa letak telaga itu apakah sebelum Shirath atau setelah Shirath, atau jumlahnya satu atau lebih dari satu, itu tidak harus diyakini ya. Mengenai jumlah dan letak itu tidak harus diyakini. Yang harus diyakini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki telaga. Yang harus diyakini Nabi Muhammad memiliki telaga itu saja. Mengenai tempatnya dan waktunya itu tidak harus diyakini. Artinya tidak harus diyakini, seorang yang tidak mengetahui apakah telaga itu setelah atau sebelum Shirath itu tidak apa-apa, tidak mempengaruhi kesahan akidahnya. Kemudian berikutnya yang harus diketahui adalah syafaat itu maknanya adalah meminta kebaikan dari orang ke orang lain ya. Jadi meminta kebaikan untuk orang lain itu namanya syafaat. Jadi kalau syafaat Allah itu berarti ampunan Allah ya. Syafaat Allah itu artinya ampunan Allah. Jadi Allah mensyafaati orang-orang yang melafalkan kalimat la ilaha illallah dan menetapkan risalah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak walaupun dia tidak pernah melakukan amal kebaikan apapun. Jadi selama bersyahadat itu Allah memberikan syafaat kepadanya. Jadi Allah memberikan kebaikan kepadanya dengan dia tidak masuk ke neraka. Kemudian mengenai syafaat Nabi, ya, syafaat Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali, lebih dari 20 syafaat, lebih dari 20 syafaat yang diterima. Jadi syafaat itu artinya Nabi meminta kepada Allah kebaikan untuk para umatnya, itu banyak sekali syafaatnya, lebih dari 20, dan syafaat itu diterima, ya. Syafaat yang paling besar adalah syafaat yang khusus dimiliki Nabi untuk para makhluk supaya dia bisa beristirahat di mahsyar, ya, di tempat berkumpulnya semua makhluk. Jadi Nabi memiliki satu syafaat, dan syafaat ini bisa juga dialami oleh orang kafir, ya. Syafaat ini adalah bisa istirahat di waktu berkumpulnya semua manusia. Jadi nanti setelah semua makhluk dikumpulkan di satu tempat di mahsyar, itu waktunya lama sekali, ya, waktunya lama sekali. Semua orang itu kan menunggu untuk dihitung amalnya, ya. Itu antrinya wah lama sekali itu. Jadi Nabi bisa mensyafaati supaya sebagian orang cepat, ya, cepat dihitung amalnya, tidak lama mengantri, karena mengantri itu wah ngeri sekali rasanya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan selainnya. Kemudian syafaat yang ini, syafaat yang pertama ini dinamakan dengan al-maqamul mahmud, derajat yang dipuji, ya, dinamakan derajat yang dipuji karena dengan pangkat itu semua orang baik zaman dahulu maupun nanti memuji Nabi Muhammad SAW. Kemudian termasuk dari syafaat Nabi adalah Nabi memberi syafaat kepada golongan orang, golongan umatnya yang semestinya dia saya ulangi, ya, termasuk dari syafaat Nabi adalah Nabi memberi syafaat kepada sekelompok orang untuk masuk surga tanpa dihitung amalnya, ya. Jadi ini adalah pengecualian dari hisab tadi, bahwa hisab itu akan dialami seluruh manusia kecuali orang-orang yang dikecualikan. Orang-orang yang dikecualikan ini adalah orang yang mendapatkan syafaat Nabi. Jadi mereka setelah bangkit dari kubur, mereka langsung menuju ke istana-istana mereka, tidak melewati hitungan amal terlebih dahulu. Syafaat ini adalah syafaat yang hanya dimiliki Nabi saja. Nabi yang lain tidak bisa memiliki ini. Kemudian syafaat Nabi yang lain adalah Nabi bisa mensyafaati satu kelompok yang seharusnya mereka masuk neraka, mereka berubah menjadi masuk surga. Jadi mestinya masuk neraka, mereka tidak jadi masuk neraka, malah masuk surga. Ini juga khusus dimiliki Nabi Muhammad SAW. Kemudian termasuk syafaatnya lagi adalah syafaat untuk sekelompok orang yang ada di dalam neraka, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka. Ya, kalau syafaat yang ini, syafaat yang mengeluarkan umat dari neraka ini tidak khusus dimiliki Nabi, tetapi syafaat ini juga dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, ya, tidak khusus Nabi Muhammad saja, dimiliki pula oleh nabi yang lain, bahkan dimiliki oleh ulama, para wali dan malaikat. Jadi malaikat bisa mensyafaati, ulama bisa mensyafaati, wali bisa mensyafaati. Syafaat ini terkhusus syafaat yang mengeluarkan orang-orang dari kubur saja, orang-orang dari neraka saja. Ini saya takut live-nya bermasalah, semoga masih lancar, ya. Kemudian ini sudah berapa menit, ya? 53 menit. Kemudian termasuk dari syafaat Nabi adalah Nabi bisa mengangkat derajat manusia di dalam surga. Jadi yang semestinya sudah menempati satu derajat khusus, sudah menempati satu derajat tertentu, Nabi bisa menambah derajatnya. Lalu syafaat Nabi yang lain adalah meringankan siksa bagi sebagian orang kafir. seperti keringanan siksa yang diperoleh oleh pamannya yaitu Abu Thalib ya. Menurut pendapat yang Allah tidak menghidupkan kembali Abu Thalib. Jadi apakah Abu Thalib iman kepada Nabi atau tidak, itu kan ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu tidak iman. Kalau tidak iman berarti dia masuk neraka ya. Kalau kita mengikuti pendapat itu, Abu Thalib ini walaupun masuk neraka tapi mendapat keringanan, keringanan siksa. Dan ini adalah syafaat dari Nabi. Tapi menurut Al-Bajuri, untuk orang-orang yang mencintai keluarga Nabi, maka hendaknya dia meyakini bahwa Allah menghidupkan kembali Abu Thalib dan iman kepada Nabi Muhammad. Jadi setelah meninggal hidup kembali, lalu iman kepada Nabi, kemudian kembali meninggal dunia, dan Allah tentunya mampu melakukan itu. Termasuk dari syafaat Nabi yang lain adalah syafaat Nabi kepada segolongan ulama yang soleh-soleh ya, ulama-ulama sebagian, saya ulangi ya, ini streamingnya di malam hari jadi setengah ngantuk ini. Termasuk syafaat Nabi adalah syafaat yang diberikan pada sekelompok orang soleh ya, sekelompok orang soleh dari umatnya, yaitu kesalahan-kesalahan mereka dimaafkan. Jadi kesalahan-kesalahan dalam taat Allah ya, taat kepada Allah, kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu dimaafkan. Ini bagi orang-orang yang soleh saja. Kemudian syafaat Nabi yang lain adalah syafaat untuk anak kecil orang-orang musyrik. Jadi anak-anak dari orang-orang musyrik yang masih kecil itu mendapatkan syafaat, mereka tidak disiksa di akhirat. Lalu syafaat yang lain adalah keringanan siksa yang diperoleh oleh dua pemakaman yang dilewati Nabi. Jadi kalau ada dua pemakaman, kalau ada dua kuburan dan Nabi berjalan di tengah-tengahnya, maka kiri kanan itu mendapat keringanan siksa. Jadi enak sekali ya, makam yang dilalui Nabi itu enak sekali, mendapat keringanan siksa. Hanya dengan melalui saja itu sudah bisa memberi kemanfaatan bagi orang lain. Dan syafaat Nabi yang berikutnya adalah bagi orang-orang yang meninggal di Madinah. Jadi orang-orang yang meninggal di Madinah itu juga mendapatkan syafaat dari Nabi. Kemudian yang perlu diyakini selanjutnya setelah syafaat adalah wal jannatu. Jannah artinya surga. Jadi kalau neraka tadi adalah tempat siksa, surga adalah tempat pahala, tempat kenikmatan. Jadi semua jenis surga itu tempat kenikmatan. Mengenai jumlah surga itu ada tiga pendapat ya, ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan jumlahnya 7, ada yang mengatakan jumlahnya 4, ada yang mengatakan hanya satu saja. Pendapat yang mengatakan 7 adalah pendapat dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu mengatakan jumlah surga itu jumlahnya 7, dan jumlah 7 itu bersampingan. Jadi tidak seperti neraka yang bertingkat-tingkat, tapi surga itu berdampingan. Ya, surga yang paling bagus, yang paling utama dan terletak di tengah itu bernama surga Firdaus. Dan surga Firdaus ini surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi, maksudnya bangunannya paling tinggi. Jadi surga yang lain berada di sampingnya, tapi surga ini yang paling tinggi. Dan bagian atas surga ini adalah arsy ya, arsy Allah. Dan dari surga ini pula mengalir sungai-sungai surga yang lain. Kemudian setelah Firdaus, yang paling utama setelah Firdaus adalah surga Aden, lalu surga Khuldi, surga Naim, surga Ma'wa, Darussalam, Darul Jalal, dan Darul Jalal. Jadi saya ulangi nama-nama surga itu, yang sesuai urutan yang paling baik itu yang pertama Firdaus, lalu Aden, Khuldi, Naim, Ma'wa, Darussalam, Darujalal. Jadi semua surga ini itu sambung ya, menyambung dengan tempat Nabi Muhammad SAW. Jadi semua surga ini menyambung dengan tempat Nabi, supaya semua penghuni surga itu bisa merasakan kenikmatan melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu terkadang nampak ya, Nabi Muhammad itu nanti di surga Nabi Muhammad akan terlihat oleh semua penghuni surga dari tempat Nabi. Dan Nabi Muhammad kalau sudah menampakkan diri itu sama seperti matahari ya, mencorong sekali. Jadi bagi ahli surga yang lain, Nabi Muhammad itu bagikan matahari, bagikan matahari yang terbit di dunia ini. Jadi itu pendapat Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, mengatakan bahwa jumlah surga itu hanya 4 ya, tidak 7 tapi 4. Mengapa jumlahnya 4? Karena berdasarkan dari firman Allah di surat Ar-Rahman, di salah satu ayat di surat Ar-Rahman berbunyi, waliman khofa maqama rabbihi jannatan, bagi orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya, dia berhak mendapatkan 2 surga. Jannatan itu artinya 2 surga. 2 surga ini dimaknai dengan surga Naim dan surga Ma'wa. Kemudian setelah ayat itu Allah berfirman lagi, wa min dunihima jannatan. Selain 2 surga itu ada juga 2 surga yang lain. Jadi di dalam ayat ini ada dua kali lafaz jannatan. Jannatan itu artinya 2 surga. Di 2 surga kalau diucapkan 2 kali berarti kan 4 ya. Jadi surga yang pertama ditafsir dengan surga Naim dan Ma'wa, surga yang kedua ditafsir dengan surga Adn dan surga Firdaus. Ini menurut sebagian ahli tafsir. Kemudian pendapat yang terakhir mengatakan jumlah surga itu hanya 1. Jadi jumlah surga hanya 1. Lalu kalau jumlah surga hanya 1, mengapa di dalam Al-Quran banyak sekali nama surga? Dijawab oleh mereka bahwa nama-nama surga itu sebenarnya surganya hanya 1. Surganya hanya 1. Jadi semua nama surga itu kan bisa untuk menamai surga, karena semua maknanya itu sesuai dengan seluruh surga. Maksudnya nama-nama surga itu kan tidak salah kalau digunakan untuk satu tempat saja, sebab makna adun adalah ya, surga itu kan ada yang surga adun ya, adun itu namanya adun itu maknanya tempat tinggal. Kemudian Ma'wa itu maknanya tempat kembalinya orang mukmin. Kemudian Khuldi itu maknanya keabadian. Darussalam maknanya rumah keselamatan dari segala ketakutan dan kesusahan. Kemudian Jannatun Na'im itu artinya rumah yang dipenuhi dengan sifat-sifat kenikmatan. Ya, ini semua nama itu adalah nama satu tempat menurut pendapat yang ketiga. Kemudian kita juga harus meyakini wal khuludu, keabadian. Keabadian itu maksudnya menempati surga itu abadi. Begitu pula menempati neraka. Jadi di surga bagi orang-orang yang mati dalam keadaan Islam, walaupun sudah pernah kafir, itu dia akan abadi di surga. Dan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, walaupun selama hidupnya dia taat, dia akan abadi di dalam neraka. Jadi keputusan abadi di neraka dan di surga itu tergantung matinya dalam agama apa. Kalau matinya Islam berarti abadi di surga, kalau selain Islam berarti abadi di neraka. Kemudian, waduh, ini ada Asfak Aji, siapa ini? Nomor WA nih. repot ini mas kalau WA mas. Aduh. Jarang buka WA mas saya mas. Asfak aja sih ini. Ini bapak atau mas ya? Biasanya kalau yang masih bangun jam 1 itu ya mas-mas bukan bapak-bapak. Tapi ya belum tentu ya. Saya jarang buka WA mas ya. Saya jarang buka WA. Jadi mohon maaf tidak bisa membagikan nomor WA. Mohon maaf ya mas. Wal khuldu ya. Saya ulangi bahwa seseorang akan abadi di surga atau di neraka itu tergantung matinya dalam agama apa. Tidak menghitung selama hidupnya dia taat atau maksiat. Tidak menghitung itu. Yang pasti adalah akhir hayatnya dalam keadaan apa. Kemudian yang harus diyakini selanjutnya adalah waru'yatu lillahi subhanahu wa ta'ala fil jannah. Melihat Allah di dalam surga ya, ini harus diyakini bahwa kita nanti kalau sudah berada di surga akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini semua ulama sepakat ya, tidak ada yang berbeda tentang masalah ini. Semua ulama sepakat bahwa penghuni surga itu akan melihat Allah. Tentang waktu melihatnya itu berbeda-beda tergantung amalnya. Ada yang seminggu sekali, ada yang setahun dua kali. Jadi berbeda-beda ya. Ada juga yang sehari bisa dua kali melihat Allah, pagi dan sore. Bahkan ada yang selalu melihat Allah, selalu melihat Allah, tidak pernah tidak melihat Allah. Sehingga satu ulama besar ahli tasawuf yaitu Abu Yazid Al-Bustami mengatakan bahwa Allah memiliki beberapa makhluk khusus yang andai kata mereka tidak melihat Allah sebentar saja, maka mereka akan meminta Allah agar dihindarkan dari surga. Mereka akan minta kepada Allah, mereka akan minta tolong kepada Allah agar dihindarkan dari surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Seperti halnya orang-orang ahli neraka yang meminta tolong agar dihindarkan dari neraka dan segala siksanya. Jadi melihat Allah kalau dibandingkan dengan surga itu sama seperti perbandingan antara surga dan neraka. Kemudian ada nanti juga satu tempat yang bernama Arasatul Qiyamah, yaitu halaman kiamat. Ini seperti mauqif ya. Dan itu menurut pendapat yang sahih itu terjadi. Karena ada satu riwayat di dalam hadis yang menceritakan bahwa di saat hari kiamat nanti akan ada panggilan ya, akan ada panggilan supaya seluruh umat menetapkan apa yang disembahnya. Dan umat Nabi Muhammad mengatakan hada makanuna, ini adalah tempat kami. Lalu setelah itu Allah datang dan Allah memperlihatkan wujudnya, tetapi dengan wujud yang tidak dikenal oleh hamba-hambanya. Jadi mereka hanya melihat sesuatu yang tebal itu ya, sesuatu yang tebal. Jadi Allah menampakkan dirinya tapi tidak menampakkan keindahannya. Tidak menampakkan keindahannya. Kemudian para umat Nabi Muhammad mengatakan, "Kamu bukan Tuhan kami." Jadi Allah menampakkan diri tapi tidak sesuai bentuknya yang indah. Lalu Allah mengatakan ana rabbukum, saya adalah Tuhan kalian. Kemudian mereka para umat Nabi menjawab lasta rabbana, bahkan mereka meminta tolong kepada Allah supaya dijauhkan dari makhluk itu. na'udzubillahi minka lasta rabbana, kamu bukan Tuhan saya, kata mereka. Kemudian setelah itu Allah menampakkan keagungannya, ya, menampakkan keagungannya, lalu baru mereka tersungkur, ya, mereka tersungkur. Jadi setelah Allah menampakkan keagungannya, Allah berkata, ana rabbukum, saya adalah Tuhan kalian. Setelah orang-orang mukmin melihatnya, melihat sesuai dengan keyakinannya, maka mereka spontan tersungkur, ya, tersungkur sujud, kecuali orang-orang munafik. Orang munafik ini, ya, namanya juga munafik, ya, jadi tidak bisa seperti orang-orang yang benar-benar Islam. Jadi cerita ini adalah yang dimaksud dengan firman Allah yauma yaksifu an syak. Jadi di hari Allah membuka hijab dari semua makhluk. Jadi kasfu syak, membuka syak itu maksudnya adalah menghilangkan penghalang. Kemudian yang harus diketahui selanjutnya adalah wa antu mina bimala ikatillah, mengimani adanya malaikat Allah. Ya. Malaikat itu adalah makhluk halus, ya, ajsamun latifah, makhluk yang halus. Maksudnya makhluk halus itu ya halus, ya. Jadi tubuhnya itu bukan tubuh yang seperti kita, tapi tubuhnya itu tubuh halus. Jumlah mereka sangat banyak, ya, jumlahnya yang tahu hanya Allah saja, tidak ada yang mengetahui jumlah seluruh malaikat. Jadi malaikat itu adalah utusan-utusan Allah, dan mereka selalu jujur dengan apa yang dikhabarkannya. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak melahirkan, tidak menikah, tidak tidur. Amal mereka tidak ditulis, dan amal mereka tidak dihitung. Tapi mereka nanti ikut dikumpulkan, ya, ikut dikumpulkan di mahsyar, ikut dikumpulkan bersama manusia dan jin. Para malaikat juga masuk surga, dan mereka menikmati semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Kemudian wa rusuli, dan diharuskan untuk mengimani rasul-rasul Allah, rasul dan juga nabi Allah, ya. Jadi harus mengimani adanya rasul dan nabi Allah secara global. Jumlah rasul Allah itu ada tiga pendapat, ya. Ada yang mengatakan jumlah seluruh rasul Allah adalah 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Jadi ada tiga pendapat. Kalau jumlah seluruh nabi itu 124.000, ya, 124.000 itu jumlah seluruh nabi. Jadi nabi yang harus diketahui itu tidak seluruhnya, karena seluruhnya banyak sekali. Yang harus diketahui itu hanyalah nabi-nabi yang diangkat Allah menjadi rasul, yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi nabi yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran itu tidak harus dikenal. Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu jumlahnya 25. Yang 18 dari 25 itu terkumpul dalam satu ayat wa tilka hujjatuna ataina ibrahima, hingga 4 ayat setelahnya itu disebutkan 18 nabi. Kemudian kemudian Nabi Adam, ya. Nabi Adam disebutkan dalam firman Allah wa 'allama Adam al-asma. Lalu Nabi Muhammad disebutkan dalam surat Fatih, ya, Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi Idris, Nabi Dzulkifl disebutkan dalam surat Anbiya, yaitu firman Allah wa Idris wa Dzulkifli kullu minas sabirin. Lalu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib disebutkan dalam surat Hud, yaitu firman Allah wa ila 'adin akhahum huda, wa ila samud akhahum shaliha, wa ila madyan akhahum syu'aiba. Jadi kalau nama-namanya disebutkan di dalam Al-Quran, kita harus mengimaninya secara terperinci, ya, secara terperinci, tidak secara global. Jadi orang yang mengingkari satu nabi atau satu rasul, satu saja, setelah dia mengetahui, maka hukumnya kafir, dia kafir. Jadi kafirnya itu tidak dari awal, tidak dari lahir, tetapi berkat dia tidak meyakini itu, dia berubah menjadi kafir. Kemudian menurut satu ulama menurut satu ulama yaitu Syekh Yusuf di dalam kitab Fathul Qadir Al-Murid, beliau menerangkan bahwa maksud mengimani nabi secara terperinci itu adalah, andai kata kita ditanya satu nama nabi, misalkan Nabi Sulaiman, ya, andai kata kita ditanya apakah Sulaiman nabi atau tidak, kalau kita tidak mengingkarinya berarti kita sudah iman, ya. Jadi mengimani nabi secara terperinci itu tidak harus menghafalkan namanya semua, tapi andai kata kita ditanya salah satu nama nabi dan kita tidak mengingkari, itu sudah sah iman kita. Ini menurut penjelasan dari Syekh Yusuf dalam kitab Fathul Qadir Al-Murid. Kemudian yang harus diimani selanjutnya adalah wa kutubihi dan kitab-kitab Allah. Jadi harus meyakini penjelasan yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Allah menurunkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan juga kitab Al-Furqan atau Al-Quran. Dan harus meyakini pula bahwa Nabi Ibrahim itu juga diberi lempiran-lempiran Allah yang isinya adalah perumpamaan-perumpamaan. Lalu Nabi Musa itu juga selain mendapatkan kitab Taurat, juga juga Allah menurunkan kepadanya beberapa lempiran-lempiran yang isinya adalah pelajaran-pelajaran atau mau'idhah-mau'idhah. Nah, selain empat kitab tadi, tidak harus diketahui secara terperinci. Dan barang siapa yang mengingkari satu ayat saja dari Al-Quran, maka dia hukumnya kafir. Terkhusus untuk Al-Quran, mengingkari satu ayat Al-Quran itu hukumnya kafir. Tapi untuk mengingkari ayat selain Al-Quran, ya, mengingkari ayat di kitab Taurat, mengingkari ayat di kitab Injil, mengingkari ayat di kitab Zabur, itu tidak kafir, karena kita tidak yakin, kita tidak bisa memastikan apakah ayat itu benar-benar ayat dari Taurat atau tidak, benar-benar ayat dari Injil atau tidak, begitu pula Zabur. Jadi mengingkari ayat dari kitab selain Al-Quran itu hukumnya tidak kafir. Kemudian orang-orang ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, kalau orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa kalimat ini adalah ayat mereka, kita tidak bisa menerima ucapan itu karena kedustaan mereka itu sudah nyata, ya. Kedustaan mereka itu sudah nyata, dan perbuatan mereka yaitu merubah kitab yang diturunkan kepada mereka itu sudah dijelaskan di dalam firman Allah, yuharifun al-kalima amma wadi'i, bahwa ahli kitab itu telah merubah kalimat-kalimat yang ada di dalam kitabnya. Kemudian selanjutnya yang harus diyakini juga adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi. Kita harus meyakini kepastian Allah, takdir Allah, bahwa takdir itu harus kita yakini, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kita harus meyakini bahwa semua itu datang dari Allah. Jadi maksud dari mengimani takdir adalah kita meyakini bahwa Allah mentakdirkan kebaikan, mentakdirkan pula keburukan sebelum menciptakan makhluk. Jadi sebelum menciptakan makhluk, Allah sudah mentakdirkan baik dan buruk dulu. Dan semua makhluk itu atas kepastian Allah, kepastian dan ketentuan Allah. Jadi terciptanya makhluk itu atas qada dan qadar Allah. Allah menghendaki qada dan qadarnya. Jadi untuk meyakini takdir Allah, untuk meyakini qadar, itu cukup keyakinan yang kuat saja. Keyakinan yang kuat tanpa harus menekankan dalil, ya, tanpa harus mendirikan dalil. Jadi berbeda dengan iman-iman yang lain. Kalau iman qada-qadar ini tidak perlu mencari dalil. Jadi maksud dari takdir Allah yang baik dan takdir Allah yang buruk adalah bahwa iman dan taat dan semua amal solih itu merupakan takdir yang baik, dan kekafiran, kemaksiatan, dan tidak melakukan perintah Allah, lalu semua kemaksiatan itu adalah takdir yang buruk. Kemudian mengapa kita harus meyakini takdir Allah? Karena keharusan ini adalah termasuk dari satu riwayat yang dialami Nabi. Riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Diriwayatkan dari sahabat Umar bahwa Malaikat Jibril pernah mendatangi Nabi dan bertanya kepada Nabi tentang arti dari iman. Ahbirni anil iman. Lalu Nabi menjawab, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minabil qadari khairihi wa syarihi. Jadi iman adalah meyakini adanya Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasulullah, hari akhir, dan meyakini takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jadi seseorang yang tidak membenarkan salah satu dari itu, maka dia kafir. Kemudian yang terakhir, ya, yang harus kita ketahui yang terakhir adalah wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhir dari para nabi. Penutup dari para nabi. Penutup ini adalah penutup yang ada di alam nyata, maksudnya yang setelah nabi lahir, ya. Jadi Nabi Muhammad dijadikan nabi yang terakhir itu supaya syariatnya menjadi syariat yang terakhir, sehingga syariatnya tidak dihapus oleh syariat lain, dan supaya derajat nabi itu semakin bertambah kesempurnaannya dari mulai diciptakan hingga tidak terbatas, dan juga supaya Nabi Muhammad nanti adalah sebagai orang yang menentukan, ya, sebagai orang yang menjadi saksi di saat Allah menentukan keputusannya. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah itu mengisyaratkan kesempurnaan sesuatu. Kalau Nabi sudah diutus, berarti syariat Allah sudah sempurna. Jadi Nabi menjadi akhir para Nabi itu adalah bentuk fisik dari Nabi. Kalau dipandang dari Nur Muhammadi, cikal bakal Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah pertama kali makhluk yang diciptakan Allah. Jadi sebelum Nabi dilahirkan, Allah sudah menciptakan cikal bakalnya, yaitu nur, cahaya Nabi Muhammad. Jadi kalau dilihat dari hal itu, Nabi Muhammad adalah makhluk pertama. Tapi kalau dilihat dari fisik Nabi, Nabi adalah Nabi yang terakhir. Dan bahkan Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang oleh sebab dia Allah menciptakan dunia ini. Jadi Allah menciptakan dunia karena adanya makhluk yaitu cahaya Nabi Muhammad. Annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidu waladi Adam ajma'in. Selain Nabi Muhammad adalah penutup dari para nabi, Nabi Muhammad juga adalah pemimpin seluruh keturunan Nabi Adam, yaitu seluruh manusia. Dalam satu hadis Nabi bersabda, ana sayyidu waladi Adam wa la fakhra. Saya adalah pemimpin semua keturunan Adam dan aku mengucapkan ini tidak sombong, wala fakhra. Aku mengucapkan ini karena menceritakan nikmat yang diberikan Allah kepadaku. Itu sebagian ulama menafsiri wala fakhra seperti itu. Ada juga ulama yang menafsiri arti dari wala fakhra adalah tidak ada kesombongan yang lebih besar dari ini, tidak ada kebesaran yang lebih besar dari ini. Jadi kalau Nabi Muhammad adalah pemimpin keturunan anak Nabi Adam, maka selain manusia, Nabi Muhammad juga menjadi pemimpin, ya. Jadi dalam hadis kan Nabi hanya menyebutkan manusia saja. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin keturunan Adam. Lalu dengan makhluk selain manusia bagaimana? Apakah Nabi juga menjadi pemimpin? Ya, juga menjadi pemimpin. Karena manusia itu lebih utama daripada makhluk-makhluk yang lain. Sehingga kalau Nabi menjadi pemimpin manusia, otomatis Nabi menjadi pemimpin makhluk yang lain. Karena manusia adalah makhluk terbaik. Bukti manusia makhluk terbaik apa? Yaitu firman Allah, walaqad karramna bani Adam, sungguh aku telah memuliakan keturunan Adam, yaitu manusia. Kemudian biasanya dalam hadis yang saya sebutkan tadi ada satu pertanyaan. Nabi kan mengatakan aku adalah pemimpin keturunan Adam. Nabi adalah pemimpin keturunan Adam. Sekarang pertanyaannya, apakah Nabi juga menjadi pemimpin Nabi Adam? Nabi kan tidak menyebutkan aku adalah pemimpin Nabi Adam. Nabi hanya mengatakan aku adalah pemimpin keturunan Nabi Adam. Pertanyaannya, apakah Nabi juga menjadi pemimpin Nabi Adam? Itu biasanya dijawab oleh para ulama bahwa keturunan Nabi Adam itu ada yang lebih utama dari Nabi Adam, ya. Keturunan Nabi Adam ada yang lebih utama dari Nabi Adam. Contohnya ulun azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Musa itu kan lebih utama dari Nabi Adam, ya. Nabi Adam itu kan tidak termasuk golongan ulul azmi. Berarti ada keturunan Nabi Adam yang lebih utama daripada Nabi Adam. Kalau Nabi menjadi pemimpin orang yang lebih utama dari Nabi Adam, maka Nabi juga menjadi pemimpin Nabi Adam, karena Nabi Adam kalah utama dengan keturunannya. Jadi orang yang menjadi pemimpin dari orang yang lebih utama, berarti orang yang kalah utama itu juga termasuk di dalamnya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak menyebutkan Nabi Adam karena akhlak beliau, karena menghormati Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu kan kakek moyang, ya. Kakek moyang secara zahir. Walaupun secara makna Nabi adalah kakek dari Nabi Adam, karena penjelasannya tadi bahwa pertama kali makhluk Allah itu adalah Nur Muhammadi, cahaya cikal bakal Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu ada satu cerita yang mengatakan bahwa di saat Nabi Adam bertemu dengan Nabi Muhammad di malam Isra Mi'raj, kalimat yang diucapkan Nabi Adam adalah marhaban bibni surati wa abi maknaya, selamat datang anak fisikku dan bapak bapak maknaku. Jadi secara lahir di dunia Nabi Adam adalah kakek Nabi Muhammad, tapi secara kehidupan yang hakiki, kehidupan yang dulu, Nabi Muhammad adalah kakek dari Nabi Adam. Dan ada juga ulama lain yang menjawab bahwa yang dimaksud dengan keturunan Nabi Adam adalah mencakup Nabi Adam, mencakup Nabi Adam dan keturunan-keturunannya. Jadi sama seperti biasanya orang-orang Arab mengucapkan Bani Tamim, itu yang dimaksud adalah keturunan Tamim dan juga mencakup Tamim juga. Jadi kalau mengucapkan keturunan seseorang itu bukan berarti orang itu tidak masuk ke dalam ucapan, karena hal itu biasa diucapkan orang Arab, mengucapkan Bani Tamim dan Tamim masuk dalam ucapannya. Faslun, ini kita teruskan di video selanjutnya ya. Yajibu ala kulli muslimin wallahu a'lamu bisawab. Untuk Mas Asfak Aji, mohon maaf ya, mohon maaf tidak bisa membagikan nomor WA, tidak bisa membagikan nomor WhatsApp karena ya karena jarang buka WA dan privasi ya Mas, mohon maaf. Jadi untuk ini alasannya kan.